الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، إخواني في الله، pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi lanjutan, yaitu hukum loyalitas kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik atau para penguasa murtad atau para tagut. Ya, apa hukumnya dan apa bentuknya, bagaimana saja bentuk dan apa makna loyalitas itu. Loyalitas bahasa Arabnya adalah al-wala. Al-wala. Al-wala ini diambil dari kata al-walyu. Al-walyu itu memiliki makna ad-dunu atau al-qurbu, dekat. Jadi makna simpelnya wala itu adalah kedekatan, dekat. Berarti secara simpelnya, apa hukum dekat dengan orang kafir? Itu secara makna umumnya. Tapi secara makna yang lebih secara khusus, al-wala atau disebut loyalitas, yang nanti muncul kata-kata wali, itu kan wali sama diambil dari al-wala. Aulia juga dari wala. Kenapa wali, orang tua disebut wali kan? Kenapa? Karena dekat kan? Wali murid, karena orang yang dekat dengan murid. Wala ini memiliki makna yang terbesar, yang diantaranya adalah al-mahabbah, kecintaan, kemudian al-muzaharah wan-nusrah, dukungan dan bantuan, kemudian yang ketiga al-muwafaqah, persetujuan atau menyetujui. Dan yang keempat adalah al-mutaba'ah, mengikuti. Ya, cinta, dukungan, setuju, dan mengikuti. Ini sebenarnya empat makna ini tidak lepas dari makna dekat. Kalau cinta kepada sesuatu, karena apa? Karena dekat. Mendukung juga karena ada kedekatan apa? Pemahaman. Juga menyetujui karena ada kedekatan, pemahaman, mengikuti juga sama. Jadi itu secara umum berarti hukum al-wala kepada orang kafir, atau bahasanya loyalitas, berarti hubungkan dengan empat makna. Apa hukum mencintai orang kafir? Hukum membantu orang kafir. Hukum menyetujui orang kafir. Hukum mengikuti orang kafir. Ini apa hukumnya? Sebelum menjelaskan hukumnya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah menjelaskan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah aulia. Aulia di sini pelindung, penolong, pemimpin bagi sebagian yang lain. Jadi Allah menyebutkan orang mukmin loyalitasnya hanya kepada orang mukmin. Kalau tidak salah ayat 70-an. Kemudian juga dalam surat Al-Anfal, sama ayat 70-an, enggak tahu 71 atau 73. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Orang-orang kafir itu, sebagian mereka adalah awliya, penolong, pelindung, pembela, pemimpin bagi sebagian yang lain. Jadi Allah menetapkan orang kafir itu loyalitasnya kepada orang kafir. Terus juga Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan iman dari orang mukmin yang menjalin loyalitas dengan orang kafir. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 81, kalau tidak keliru. Allah mengatakan, walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi matakhazuhum awliya. Seandainya mereka beriman kepada Allah, nabi, dan apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, pemimpin, pelindung, penolong. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu abahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, dan karib kerabat mereka sendiri. Jadi Allah meniadakan iman. Terus juga Allah melarang. Tadi meniadakan iman, tapi iman gak ada. Ini melarang menjadikan orang kafir sebagai aulia, pelindung, pemimpin. Allah mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai apa? Awliya, pemimpin, pelindung, penolong. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 51, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya. Nah, ini secara umum larangan peniadaan iman, larangan. Ini kalau minimal larangan apa? Haram kan? Jadi minimal loyalitas kepada orang kafir minimal itu kita pahami haram, minimal dosa besar. Nah, adapun rinciannya dan maknanya adalah sebagaimana berikut ini. Loyalitas atau alwala kepada orang kafir itu ada dua macam. Ada dua macam. Pertama, loyalitas yang membatalkan keislaman, menghapuskan keimanan, orangnya jadi murtad, kafir. Biasa disebut dengan tawalli, tawalli, atau biasa juga ulama mengistilahkan dengan muwalah kubro, loyalitas besar. Atau tawalli, kalau disebut tawalli artinya loyalitas yang mengeluarkan dari Islam. Oh, si Fulan sudah tawalli kepada Tagut, artinya dia sudah murtad. Nah, ini ada beberapa bentuk, ada 4 bentuk. Antum perhatikan aja ke sini. Nanti buku mah apa? Buku mudah dibaca. Yang pertama, loyalitas yang membatalkan keislaman, Yang pertama adalah membanggakan orang kafir atau mencintai orang kafir atau mengidolakan orang kafir atau memuji orang kafir atau menyanjung orang kafir karena ajaran kafirnya. Jadi bangga dengan orang kafir, cinta kepada orang kafir karena ajaran kafirnya. Contoh yang tidak susah, orang senang dengan Obama, kenapa? Karena dia seorang Nasrani, karena ajaran Nasrani, ya kan? Berarti telah tawali kepada Obama tersebut kafir. Mungkin ini mah jarang lah orang. Tapi yang lebih realita, orang bangga dengan umpamanya dengan Soekarno. Kenapa? Karena dia seorang nasakom, nasionalis agama dan komunis. Nasakom ajaran kafir, ideologi kafir. Berarti bangga dengan Soekarno karena ajaran kafirnya. Berarti telah tawali, telah keluar dari Islam. Orang bangga dengan hakim fulan. Kenapa? Karena dia orang hakim yang komitmen dengan KUHP, tidak mau disogok. Berarti bangga dengan orang kafir karena ajaran kafirnya, undang-undang kafirnya. Berarti telah tawalli. Orang bangga dengan si fulan. Kenapa kamu bangga dengan si fulan? Dia hebat, seorang demokrat sejati. Lihat, bangga karena paham demokrasinya. Demokrasi ajaran kafir. Orang bangga dengan si fulan, kenapa? Karena si fulan ini pakar pembuatan undang hukum dan undang-undang. Pembuat hukum dan undang-undang adalah kafir. Bangga dengan orang kafir karena ajaran kafirnya. Orang membanggakan anaknya. Anaknya sebagai punya polisi. Kenapa bangga dengan anak bapak? Karena anak saya penegak hukum. Menegakkan hukum togut adalah kekafiran. Berarti bangga dengan orang kafir karena ajaran kafirnya. Bangga dengan umpamanya tokoh adat ini. Kenapa? Karena dia orang yang melestarikan hukum adat. Hukum adat, hukum kafir. Paham gak contohnya? Itu kan contoh-contoh loyalitas yang membatalkan keislaman. Nah, membanggakan orang kafir karena ajaran kafirnya adalah tawalli dan itu membatalkan keislaman. Apa dalilnya? Dalilnya semua bahasan, dalil-dalil yang saya utarakan tentang makna kafir kepada togut itu dalilnya. Kenapa? Tadi dalam bahasan makna kafir kepada togut yang nomor ketiga apa? Membenci peribadatan kepada selain Allah atau membenci kekafiran. Kalau orang tidak membenci kekafiran berarti belum kafir kepada togut. Nah, kalau orang ini malah bangga dengan kekafiran, mencintai, membanggakan, mengidolakan, berarti lebih dari sekedar tidak membenci, tapi lebih, yaitu apa? Malah mencintai. Sedangkan Allah mengatakan faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa, barang siapa kafir kepada taghut dan iman kepada Allah maka dia telah memegang al urwa al wusqa, ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus. Sedangkan di antara makna kafir kepada taghut adalah membenci ajaran kafir. Orang ini malah mencintainya, membanggakannya. Berarti melanggar la ilaha illallah. Makanya tadi saya sebutkan, pahami makna kafir kepada taghut. Karena bahasan berikutnya akan berkaitan. Pokoknya semua dalil berkaitan dengan pentingnya kafir kepada taghut itu dalilnya. Dan alasannya simpel. Tadi dalam makna kafir kepada taghut harus membenci. Nah, orang ini malah membanggakan dan mencintai. Berarti belum kafir kepada taghut. Apalagi Tadi Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun bapak, anak, saudara dan karib kerabat sendiri. Paham ya ini? Makanya dalam hadis sahih Rasul mengatakan awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kokoh itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita membenci kekafiran dan benci orang kafir. Kenapa? Karena Allah. Karena Allah memang memerintahkan kita untuk melakukannya. Kita membenci orang kafir. Kita tidak mencintai orang kafir. Tapi kita mencintai kebaikan bagi mereka. Artinya apa? Kita mencintai kalau mereka itu mendapatkan hidayah. Beda gak? Umpamanya, kita punya kerabat orang kafir. Kita katakan, terus terang saya itu tidak cinta dengan Anda. Saya benci dengan Anda dan ajaran. Saya tidak suka. Tapi saya mencintai kebaikan bagi Anda. Maksudnya kebaikan yang paling baik apa? Tauhid. Mencintai andai kata Anda mendapatkan karunia tauhid dan hidayah. Kemudian yang kedua, loyalitas yang membatalkan keislaman. Yang kedua adalah muzaharatul musyrikin alal muslimin. Membantu orang-orang kafir, membantu orang-orang musyrik, membantu para tagut, membantu orang-orang murtad, membantu para penguasa kafir dalam rangka menindas atau menyudutkan atau mempersulit atau memerangi kaum muslimin. Membantu orang kafir. Tadi kan sudah paham siapa orang kafir? Penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah, penguasa kafir. Membantu mereka dalam rangka menyudutkan kaum muslimin, mempersulit kaum muslimin, menindas kaum muslimin, memenjarakan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Bantuannya apa saja? Mau bantuannya itu doa, tadi dalam kisah apa? Kisah Bul'am ibnu Ba'uro, bantuannya apa? Dosa membantu kaumnya yang kafir dengan doa terhadap kaum muslimin, Nabi Musa dan pasukannya. Ataupun bantuannya dengan tulisan. Menulis tulisan, buku yang menetapkan bahwa para penguasa yang membabat hukum Allah itu adalah waliul amri, penguasa muslim yang wajib ditaati. Sedangkan orang-orang yang membangkangnya adalah khawarij, bugot, yang halal darah dan hartanya yang wajib ditumpas. Nah, ulama atau ustadz semacam ini termasuk apa? Tawalli kepada togut. Atau juga dengan tulisan, membuat laporan tentang kegiatan orang muslim, dilaporkan kepada togut untuk ditindak. Itu termasuk apa? Membantu orang kafir dalam rangka menyudutkan kaum muslimin. Atau membantu dengan tangan. Dengan tangan. Maksudnya dengan senjata. Atau dengan harta. Pokoknya bantuannya apa saja. Bantuan dengan politik sama saja. Ini apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran. Dan sebelum saya mengutarakan dalilnya, saya hubungkan dengan makna kafir kepala tagut. Makna kafir kepala tagut yang nomor kelima apa? Yang kelima apa? Memusuhi. Nah, ini orang malah membantu orang kafir dalam rangka menyudutkan orang muslim. Berarti kan bertentangan dengan permusuhan. Malah membantu orang kafir untuk menindas orang muslim. Berarti apa? Bertentangan dengan mana kafir kepada tauhid. Dalilnya. Dalilnya yang satu tadi kan sudah. Kisah Bul'am kan sudah. Bul'am ibn Ba'ura kan sudah. Tidak saya ulangi lagi. Dalil yang kedua dalam surat Al-Hasyr ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ini ayat berkaitan dengan orang-orang yang mengaku Islam. Zahirnya muslim, tapi sebenarnya mereka orang munafik. Dalam ayat ini Allah mempertautkan ukhuwah, persaudaraan antara orang-orang yang zahirnya muslim, itu orang-orang munafik, dengan orang-orang Yahudi. Maksudnya Allah menyamakan orang-orang itu dengan orang Yahudi, maksudnya dikafirkan oleh Allah. Karena sebabnya apa? Karena orang-orang yang zahirnya muslim ini menjanjikan kepada orang Yahudi, kalau kalian diperangi oleh Muhammad, kami akan bantu kalian. Kami tidak akan mematuhi seorang pun dalam hal yang bisa menyulitkan kalian, itu kata orang munafik. Kalau kalian diusir oleh Muhammad, kami akan ikut keluar bersama kalian. Itu kata orang munafik, janji kepada orang Yahudi, menjanjikan akan membantu orang Yahudi dalam memerangi siapa? Rasulullah kan? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memponis mereka sebagai orang kafir. Di mana Allah mengatakan mempertautkan ukhuwah, persaudaraan antara orang Yahudi dengan mereka. Ukhuwah kufriyah, persaudaraan di atas kekafiran. Padahal Allah mengetahui bahwa janji orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi itu janjinya bohong. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu bohong saat berjanji kepada orang Yahudi akan membantu itu. Nah, bila orang yang berjanji bohong, berjanji apa? Bohong untuk membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, janjinya bohong. Allah tetap memponisnya sebagai orang kafir. Bagaimana kalau orang yang janjinya betulan? Dan bagaimana dengan orang yang memang praktek langsung membantu orang kafir dalam menyudutkan kaum muslimin? Berarti apa? Lebih kafir lagi. Orang seperti itu, janjinya bohong saja Allah subhanahu wa ta'ala mencapnya seperti itu. Bagaimana kalau beneran? Makanya harus diingat, dalam kekafiran itu seriusnya adalah serius, bohongannya adalah serius, main-mainnya adalah serius, basa-basinya juga adalah serius. Kalau orang melakukan kekafiran tadi kan janji bohong, kalau kekafiran apa saja, kalau serius jelas kan kafir. Kalau bohongan kafir kan, ayatnya Al-Hasyr ayat 11. Orang berjanji ketika kemudian diangkat resmi menjadi pegawai tauhid, janji setia kepada undang-undang. Di hatinya enggak akan melaksanakan. Tapi janji selisan, bohongan kan? Ini ayat ini kena. Walaupun bohongan. Gimana kalau bercanda? Saya bercanda, orang bercanda mengucapkannya sambil apa? Bercanda, guyon, oh saya akan setia kepada apa hukum tauhid, sambil ketawa-ketawa, bercanda, kafir juga. Dalilnya surat At-Taubah ayat 65-66 tentang orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok Rasulullah, terus Terus mereka apa? Beralasan apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda, bersenda gurau, bermain-main. Enggak serius. Tapi apa jawaban Allah? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Orang membuat apa sandiwara, mempraktekkan dirinya sebagai Abu Jahal. Dia berperan sebagai Abu Jahal, menghina Rasulullah. Ini sandiwara, bohongan tidak sandiwara? Bohongan, kafir dia. Jadi orang apa? Orang memerankan dirinya sebagai orang kafir, terus melakukan kekafiran, itu kan bohongan. Itu kafir juga. Jadi jangan apa? Jangan dipermainkan. Jadi seriusnya serius, bohongannya serius, Al-Hasyr ayat 11, bercandanya juga adalah serius, At-Taubah 65-66, dan mudahanahnya, mudahanah itu kipas yang bikin berisik. Ya maksudnya itunya apa, arus kipas itu yang buat mungkin cabut. Apa mudahanahnya juga serius? Mudahanah itu adalah duduk di majlis kekafiran. Orang punya ketika sumpah, dia tadi kalau mengikrarkan bohongan juga kena. Ketika bercanda juga kena. Ketika mudahanah itu hanya duduk. Dia di barisan orang-orang yang sumpah setia kepada hukum Tawud, dia lisannya tidak mengucapkan kalimat kekafiran, lisannya baca zikir. Barisan, dia berada di barisan, di majlis itu. Yang lain baca sumpah, dia tidak baca zikir. Itu namanya apa? Mudahanah duduk di majlis kekafiran. Kafir juga, dalilnya tadi surat An-Nisa ayat 140 yang Allah katakan, innakum idzan misluhum. Jadi maksudnya kekafiran itu lebih dekat kepada diri kita daripada keimanan. Daripada apa? Keimanan. Kalau orang bisa menjadi mukmin muslim dengan banyak syarat. Dengan banyak syarat. Harus kafir kepada tauhid, iman kepada Allah. Salat. Tapi orang bisa menjadi kafir dengan satu ucapan saja. Walaupun seluruh cabang-cabang keislaman dia lakukan. Sebagaimana gini. Salat bisa sah dengan apa? Dengan dia memenuhi rukun, kan banyak hal. Dia memenuhi syarat-syarat menghadap kiblat, suci dari hadas. Suci dari hadas, kemudian menutupi aurat. Itu kan syarat-syarat, sehingga sholat menjadi sah. Tapi sholat bisa menjadi batal dengan sebab satu hal. Itu apa? Dengan sekedar kentut aja langsung batal kan? Jadi sama, jadi sholat juga bisa batal dengan satu hal saja. Orang kentut, itu langsung apa? Batal. Sholatnya seluruh rukun manfaat tidak? Tidak manfaat. Syarat-syaratnya? Tidak manfaat juga. Begitu juga iman dan kufur. Orang bisa sah imannya dengan banyak syarat. Bisa kafir dengan satu hal saja. Kembali kepada membantu orang kafir dalam menindas kaum muslimin. Tadi surat Al-Hasyr ayat 11. Dalil yang lain Dalam hadis ketika perang Badar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang muslim yang tidak mau hijrah dari Mekah padahal mereka mampu hijrah dipaksa ikut dalam barisan orang-orang kafir Quraisy memerangi kaum muslimin. Dipaksa ikut dalam barisan orang kafir memerangi kaum muslimin. Kemudian selesai peperangan, yang kalah siapa? Orang kafir. 70 orang mereka terbunuh, 70 orang ditawan. Ya, di antara yang ditawan itu adalah Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya ini muslim. Saya ini dipaksa." Apa jawaban Rasulullah? "Adapun zahir kamu, maka atas kami. Zahir kamu, kami yang menilainya." Maksudnya kamu ini berada di barisan mereka, membantu mereka memerangi kami. Maksudnya kamu itu kafir. Sedangkan rahasia kamu, batin kamu, kalau memang andai kata memang kamu itu orang yang benar-benar dipaksa, itu urusannya dengan Allah. Sekarang tebus diri kamu dan dua keponakan kamu. Di sini Rasulullah memperlakukan Al-Abbas, pamannya, yang berada di barisan kaum musyrikin membantu mereka memerangi Rasulullah, disamakan dengan orang kafir, suruh menebus dirinya sendiri. Disuruh menebus dirinya ditawan. Di sini Rasul memperlakukan orang yang membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, Rasul memperlakukannya sebagaimana orang kafir. Itu padahal mengatakan saya muslim, saya dipaksa. Saya dipaksa. Tapi dianggap enggak paksaannya? Dianggap tidak? Tidak kan? Gimana sekarang orang berada di barisan kaum musyrikin, di barisan ansor togut, para pembela hukum togut, dia mengaku muslim, tapi dia dipaksa tidak? Dipaksa tidak? Dia masuk nyogok 60 juta, mendaftarkan diri sukarela, merasa bangga dengan seragamnya, dengan korupnya. Lebih layak untuk dihukumi sebagai orang kafir. Jadi mereka sendiri enggak merasa dipaksa. Masa orang dipaksa dapat gaji? Emang Al-Abbas dapat gaji? Jadi apa? Lebih kafir lagi. Itu bantuan dengan apa? Fisik. Jadi kalau orang mengatakan, oh mereka itu kan aku muslim, enggak boleh kita kafirkan. Abbas juga ngaku muslim. Oh mereka itu orang terpaksa, mungkin disuruh orang tuanya. Al-Abbas memang benar-benar dipaksa. Kalau mereka bukan dipaksa, tapi ingin dunia. Banyaknya orang jatuh ke dalam kekafiran bukan karena ingin kafir, bukan karena benci dengan Islam, bukan karena cinta kepada hukum kafir, bukan. Banyaknya orang jatuh ke dalam kekafiran bukan karena benci dengan ajaran Islam, bukan karena benci kepada kaum muslimin, bukan cinta kepada orang kafir, bukan karena cinta kepada ajaran kafir, tapi karena ingin dunia. Ingin apa? Dunia. Ingin dapat gaji, tunjangan. Itu yang diinginkan. Makanya dalam ayat murtad surat An-Nahl 106, dalam ayat 107-nya setelah Allah menjelaskan tentang ancaman bagi orang murtad, ayat 106-nya, di ayat 107-nya Allah menjelaskan tentang sebab kenapa orang jatuh ke dalam kemurtadan. Allah mengatakan apa? Zalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah wa annallaha la yahdil qawmal kafirin. Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi karena apa? Ingin? Ingin dunia. Jadi bukan karena cinta kepada kekafiran. Karena mereka sendiri mana mau suruh berkorban di jalan hukum seperti itu. Tapi yang diinginkan apa? Itu dunia. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam As-Sarimul Maslul mengatakan, wabil jumlah faman qala aw fa'ala ma huwa kufrun kafara bidzalika wa illam yaqsud ay yakuna kafiran id la yaqsudul kufra ahadun illa ma syaa Allah. Secara umum, barang siapa mengucapkan atau melakukan suatu yang merupakan kekafiran, maka dia menjadi kafir dengan sebab hal itu. Walaupun tidak bermaksud untuk kafir. Karena tidak ada seorang pun yang ingin kafir. Illa Masya Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi maksudnya dengan melakukan, dia jatuh dalam kekafiran. Walaupun tidak berniat untuk kafir. Nanti akan lebih dibahas khusus dalam yang poin kedua ini dalam bahasan Ansar Tawud. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, tawali yang ketiga adalah muwafaqatul musyrikin ala syirkihim. Menyetujui orang-orang musyrik terhadap ajaran syiriknya. Lihat, menyetujui saja. Sekedar apa? Mengiyakan, menyetujui. Belum mengikuti. Baru apa? Menyetujui. Kan kalau setuju belum tentu ikut kan? Ini menyetujui. Mengiyakan kekafiran, menyetujui kekafiran. Jadi orang menyetujui demokrasi sebagai jalan yang dia masuk di dalamnya, itu sudah apa? Menyetujui kekafiran. Sekarang mungkin gak partai yang ikut dalam kontestan dalam pemilu mungkin tidak menjadi diikutkan dalam pemilu kalau tidak menyetujui demokrasi. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Berarti harus menyetujui dulu. Menyetujui. Berarti dengan sendirinya itu tawali kan? Nah, apa dalilnya? Dalilnya banyak. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 106. Kisah Ammar ibnu Yasir yang apa? Dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengiyakan kekafiran mereka. Dipaksa, digulung, disiksa sampai tulang rusuknya patah, ayahnya, ibunya sampai meninggal. Ammar disiksa sampai tulang rusuknya apa? Patah. Disuruh mengiyakan kekafiran mereka. Karena Ammar kan dipaksa, enggak kuat, akhirnya mengiyakan. Terus ketika datang kepada Rasul, Ammar merasa ya telah berdosa gitu kan, karena telah mengiyakan, telah dipaksa kan. Terus ketika datang kepada Rasul, Rasul menanyakan, bagaimana hati kamu? Hati saya teguh dengan keimanan. Kemudian Rasul mengatakan, jika mereka mengulangi menyiksa kamu, maka ulangilah. Maksudnya kalau mereka kembali memaksa kamu untuk mengiyakan kekafiran, lakukan juga hal serupa. Maksudnya boleh kamu mengiyakannya kalau memang dipaksa dengan syarat hati tumanina dengan keimanan. Terus turun firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim. Barang siapa kafir setelah dia beriman, kafir kepada Allah setelah dia beriman. Tadi menyetujui kekafiran, setelah dia sebelumnya iman, maka baginya murka dan dari Allah dan azab yang pedih, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan, mengancam demonis kafir dan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih bila mengiyakan apa? Kekafiran. Berarti kalau mengiyakan kekafiran berarti kafir. Kecuali kalau dipaksa dengan syarat hati teguh dengan keimanan. Tapi kalau dipaksa terus hati juga merestui, kafir tidak? Kafir. Gimana kalau hati teguh dengan keimanan tapi tidak dipaksa? Hati masih cinta dengan Islam, benci dengan kekafiran, terus mengiyakan kekafiran tapi tidak dipaksa. Kafir juga kan? Ya Allah kecualikan apa? Orang yang dipaksa dengan syarat hatinya teguh dengan keimanan. Artinya keyakinan hati hanya manfaat pada satu kondisi, kalau dipaksa. Dan ayat ini juga merupakan dalil bahwa kalau orang tidak dipaksa terus mengutarakan kekafiran, pada dasarnya dia itu telah melapangkan dadanya untuk kekafiran. Walaupun mengklaim hatinya cinta dengan Islam, benci dengan kekafiran, enggak diterima. Jadi orang yang menyetujui kekafiran tanpa dipaksa, dia kafir. Tapi kalau dipaksa, tidak kafir dengan syarat hati teguh dengan keimanan. Makanya Al-Imam Sulaiman Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Ad-Dalail atau Hukm Muwalati Ahli Isyrak, hukum loyalitas kepada kaum musyrikin, dalam mukaddimah kitabnya beliau mengatakan, i'lam rahimakallah anna al-insana idza azhara lil musyrikina al-muwafaqah ala dinihim khawfan minhum aw mudaratan lahum aw mudahanatan lidafi syarrihim fa innahu kafirun misluhum wa in kana yakrahuhum wa in kana yubghiduhum wa yakrahu dinahum wa yuhibbul islam wal muslimin. Ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmati engkau, bahwa orang bila menampakkan sikap setuju terhadap orang musyrik, terhadap ajaran mereka, lihat ajaran mereka, karena alasan takut kepada mereka, jadi menampakkan sikap setuju karena alasan takut, takut dipersulit umpamanya, atau karena mudaratan, ya lemah lembut kepada mereka, supaya disebut orang yang apa? Yang rahmatan lil alamin, atau orang yang tidak mempersulit diri mungkin, atau mudahanatan lidafi syarihim, atau basa-basi untuk menghindari apa, menghindari apa, menghindari kejahatan mereka, maka dia itu kafir sama dengan mereka, walaupun membenci mereka dan membenci ajaran mereka, walaupun dia cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Bentuk realitanya sebagai contoh, dahulu zaman Orde Baru ada aturan undang-undang yayasan. Togut punya undang-undang yayasan dahulu Orde Baru, sudah dirubah ketika reformasi. Dahulu zaman Orde Baru tidak boleh yayasan tidak diizinkan berdiri kecuali mencantumkan Pancasila sebagai asasnya. Pengurus yayasan yang mengiyakan menjadikan Pancasila sebagai asasnya jatuh ke dalam tawalli. Karena apa? Enggak digebukin. Memang digebukin. Makanya kalau seandainya ini pernah terjadi, umpamanya di antara kita ada dahulu yang pernah membangun dan masih tertera apa? Karena saya pernah melihat ada lembaga-lembaga Islam yang dibuat zaman Orde Baru dalam asosiasinya, ya aliasan berasaskan Pancasila, itu tawali, itu apa, disuruh taubat daripada tawali itu. Itu tawali kan tanpa dirasakan. Itu yang diinginkan oleh orang kafir. Karena yang diinginkan oleh orang kafir bukan orang Islam merubah keyakinannya, tapi orang Islam itu menyetujui ajaran mereka. Karena keyakinan tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Orang kafir bisa merubah keyakinan orang tidak? Bisa mengetahui keyakinan orang tidak? Bagi orang kafir enggak peduli keyakinannya mau gimana, yang penting tunduk kepada saya. Kan gitu? Jadi, itu contohnya. Tapi kalau zaman reformasi dirubah, tidak ada, tidak diharuskan asasnya apa tadi, ideologi kafir itu. Maksudnya kalau seandainya ada, itu perlu dirubah, bikin yang baru itu. Karena sekarang tidak ada syarat itu. Atau contoh yang lain. Ini contoh itu realita, itu kan realita. Kita bicara dalam, jangan teori tanpa ke dunia realita. Justru beratnya itu kalau dihubungkan dengan realita. Orang sekolahan kalau ingin disamakan, nggak tahu zaman sekarang ya, kalau ingin disamakan ijazahnya itu disyaratkan kan mencantumkan PPKN atau PMP sebagai materi pokoknya. Itu kan materi kekafiran, mengiyakan tadi. Oh, saya bukan benci tadi, udah bahasan sudah selesai. Itu tawali kalau mengiyakan. Jadi itu kan pada realita sengaja memang para tagut itu mempersulit kaum muslimin, terutama dakwah tauhid ini, supaya dakwah tauhid ini apa, terhimpit, tidak memiliki kemudahan-kemudahan. Karena memang itu setan lebih pintar. Setan itu tidak akan salah mencari musuh. Setan tidak akan salah mencari musuh. Ya, berarti antum hubungkan saja ke dalam dunia realita. Jadi ketika bertindak, kalau sudah paham tauhid harus apa? Hati-hati, waspada, timbang dengan makna kufur kepada tagut dan tadi hukum loyalitas ini. Makanya Sulaiman tadi setelah melontarkan lontaran tadi, orang bila menampakkan sikap setuju kepada ajaran kafir karena takut atau basa-basi atau menghindari kejahatan mereka, maka dia kafir sama dengan mereka. Terus mengutarakan 20 dalil dari ayat Al-Quran, kemudian satu dari hadis Nabi SAW tentang tadi, kesimpulan tadi. Mulai kan terasa apa? Terasa apa? Berat kan? Ya memang itulah. Makanya Rasul pertama kali sebelum mendakwahkan tauhid ini diwanti-wanti oleh Allah. Suruh apa? Banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Karena kami akan menyampaikan kepada kamu ucapan yang berat. Berat. Karena memang realita dahulu kejahiliahan, zaman sekarang juga kejahilian begitu deras. Kemudian yang keempat adalah mutaba'atul musyrikin ala syirkihim. Mengikuti orang-orang musyrik di atas kemusyrikannya. Nah kalau ini apa? Mengikuti, kalau tadi menyetujui. Kalau mengikuti lebih dari kadar menyetujui. Mengikuti. Contohnya apa? Tadi setelah partai politik ikut menyetujui demokrasi sebagai jalannya, langsung ikut di dalam demokrasi itu. Berarti apa? Tawali dari sisi muwafaqah, kemudian dari sisi mutaba'ah, mengikuti. Allah tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran bahwa mengazab orang karena sebab keyakinan. Pernahkah mendapatkan jaza'an bima kanu ya'taqidun? Ada enggak? Tapi jaza'an bima kanu ya'malun, bima kanu yaksibun. Jadi maksudnya amalan, keyakinan hati itu adalah tergantung amalan yang di luar itu cerminan keyakinan hati. Allah mengatakan dalilnya bahasan ini dalam surat Al-Baqarah 120. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta apa? Tattabi'a atau ta'taqida? Tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang Yahudi Nasrani tidak akan rela dari kamu sampai kamu mengikuti milah mereka, bukan meyakini milah mereka. Katakan langsungnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Dan bila kamu mengikuti keinginan mereka, setelah jelas ilmu di hadapan kamu, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pelindung dan penolong pun dari Allah. Dalam ayat yang lain, wala ini taba'ata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminaz zalimin. Kalau kamu mengikuti keinginan mereka, setelah jelas petunjuk di hadapan kamu, maka kamu tergolong orang-orang yang zalim. Maksud zalim adalah kafir. Lihat di sini, kaitan dengan ittiba. Yang diinginkan orang kafir adalah mengikuti, bukan meyakini. Dan Allah mengancam, kalau mengikuti mereka, termasuk kafir. Mengikuti dalam kekafiran mereka, termasuk kafir. Tidak akan dapat penolong. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya adalah mengikuti kekafiran, itu adalah orang kafir. Jadi walaupun apa, tidak disertai keyakinan hati. Karena perbuatan itu cerminan hati. Karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah, semuanya dalam jasad ini ada mudghah, segumpal daging. Kalau ia baik, maka seluruh anggota badan pun baik. Kalau dia buruk, seluruh anggota badan pun buruk. Ingatlah, ia adalah hati. Lihat di sini, Allah mengatakan, kalau ia baik, pasti luar pun baik. Kalau dia buruk, luar pun pasti buruk. Buruknya luar menunjukkan buruknya di dalam. Makanya, luarnya kekafiran, otomatis dalam juga kekafiran. Kalau orang melakukan kekafiran terus mengatakan hati saya cinta dengan Islam, benci dengan kekafiran, kita tidak akan mempercayai ucapan dia. Kita percaya wahyu Allah yang mengatakan kalau luarnya, dalamnya baik, pasti luar juga baik. Dalamnya buruk, pasti luar juga buruk. Orang ini luarnya buruk, pasti dalam juga buruk. Ada talazum bainaz zahir wal batin, keterkaitan antara dalam dan luar. Makanya karena ada keterkaitan antara hati dengan anggota badan, oleh sebab itu ketika kondisi dipaksa, Allah mengecualikannya. Dengan syarat hati teguh dengan keimanan. Artinya kalau tidak dipaksa, keteguhan hati dengan keimanan itu tidak ada artinya. Ini kan mutaba'ah, muwafaqah. Mutaba'ah dalam kemusyrikan. Jadi alasan orang-orang yang masuk dalam sistem demokrasi, maksudnya para pengurus partai yang masuk dalam sistem demokrasi dengan dalih apapun, berarti dia sudah apa? Sudah tawalli dari sisi muwafaqah dan mutaba'ah kepada kaum musyrikin. Paham gak ini? Kemudian selanjutnya, loyalitas yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tadi loyalitas yang mengeluarkan dari Islam disebut tawalli atau muwalah kubro. Sekarang loyalitas yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan ini sifatnya dosa besar. Dosa apa? Besar. Tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Batasannya apa? Batasannya adalah setiap tindakan atau perbuatan yang menunjukkan penghormatan, pengagungan terhadap orang-orang kafir dengan tetap disertai membenci dan mengkafirkan mereka. Jadi setiap tindakan, perbuatan yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan atau pengagungan terhadap orang kafir itu adalah merupakan apa? Loyalitas yang haram, tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dosa besar, tapi dengan syarat tetap hati membenci mereka, mengkafirkan mereka. Contohnya apa? Contohnya menyebut togut dengan apa? Memanggil togut dengan panggilan-panggilan kehormatan kepada Bapak Hakim yang saya hormati. Itu kan menghormati, itu dosa besar itu. Membuat lembaga, sekolahan, kelembaga, yayasan meresmikan, mengundang togut, mempersilakan untuk memberikan sambutan. Itu apa? Menghormati bukan? Menghormati, itu dosa besar. Mengundang togut, disuruh memberikan sambutan dalam acara peresmian pondok pesantren, atau punya apa lagi, kalau masjid, atau apa saja. Itu dosa besar. Karena memuliakan atau mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang kafir. Kalau mengucapkan salam lebih dahulu itu artinya apa? Menghormati kan? Maka di Islam kan dianjurkan yang kecil lebih dahulu salam kepada yang besar. Karena yang kecil harus menghormati yang besar. Nah ini orang muslim mengucapkan salam kepada orang kafir itu adalah dosa besar. Atau memberikan seorang pimpinan memberikan kepercayaan kepada orang kafir memegang bidang tertentu yang membawahi kaum muslimin. Itu berarti memberikan kepercayaan kepada orang kafir. Itu dosa besar. Atau kita lewat di jalan, ada jalan yang baik, ada jalan yang becek. Kita lebih memilih jalan, mempersilakan dia jalan yang baik, kita cari jalan yang apa? Yang becek. Tentunya ini kalau kondisi emang kita pilih-pilih, bukan kondisi yang dipaksakan, sengaja itu kan. Atau contohnya buat acara di majelis mempersilakan orang kafir duduk di depan majelis. Yang duduk di depan biasanya apa? Yang dihormati kan? Itu kan menghormati. Itu dosa-dosa besar. Atau bercengkrama dengan orang-orang kafir, bukan dalam rangka mendakwahi atau meluluhkan hatinya, bercengkrama. Atau menjadikan orang kafir sebagai sahabat karib, teman dekat. Itu apa? Itu mualah. Dosa besar. Biasa disebut dengan mualah sugro. Loyalitas kecil. Bukan artinya dosa kecil. Tapi kecil dibandingkan dengan yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa kita tidak boleh memuliakan orang kafir? Karena Allah sudah menghinakannya. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Dan barang siapa orang yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang memuliakannya. Itu artinya larangan kepada kita untuk memuliakan orang kafir. Itu apa? realita masih banyak yang dilakukan. Baik karena ketidaktahuan bahwa si togut itu adalah orang bahwa yang dia itu orang kafir karena kebodohan terhadap pemahaman tauhid ataupun karena kerancuan terhadap pemahaman tauhid. Yang jelas yang tadi itu merupakan dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Pernah dalam hadis sahih, dalam asar yang sahih, Umar ibn Khattab ketika menjadi khalifah, gubernur di kota Kufah adalah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini mengangkat juru tulisnya orang Nasrani. Orang Nasrani diangkat sebagai juru tulisnya. Umar langsung menegurnya dan mengatakan, apa kamu tidak mendapatkan orang yang hanif, orang yang muslim, bertauhid? Terus Umar mengatakan, berdalil dengan, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya. Ini bahasan apa? Loyalitas. Nah, sebelum diselesaikan, mungkin ada yang mengatakan bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan dikecualikan, tadi saya menjelaskan dikecualikan dalam kondisi apa? Dipaksa. Nah, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 28 yang mengatakan la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Boleh dimatiin. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Dan barang siapa melakukannya, maka sama sekali dia tidak falaysa minallahi minhum bi syai'in, maka dia telah lepas dari jaminan Allah. Terus illa an tataqu minhum tuqah, kecuali kalian dalam rangka siasat memelihara diri. Ayat ini mungkin kalau saya bilang saya kira hanya di Jawa saja gitu kan, dijadikan dalil untuk apa, untuk melegalkan tawali, tapi mungkin di sini juga maksudnya ada gitu kan, maksudnya di Kalimantan juga. Emang ini sering dijadikan apa? Dijadikan alasan untuk melegalkan tawali atau menyetujui kekafiran dengan dalih apa? Siasat gitu kan? Dalih apa? Siasat. Kan di sini illa antataku minhum tuqah, kecuali dalam rangka siasat memelihara diri. Apakah benar penafsiran seperti itu? Kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama, ayat ini memiliki dua makna. Yang pertama, semakna dengan surat An-Nahl ayat 106 tadi, masalah orang yang dipaksa. Illa antataku minhum tuqah ini adalah kaitan dengan orang yang dipaksa. Itu makna pertama. Makanya kalau kita baca tafsir, ini adalah dikaitkan dengan kisah Ammar ibnu Yasir. Kisah Ammar ibnu Yasir yang dipaksa. Jadi maksudnya ayat ini berarti maknanya larangan tawali kepada orang kafir kecuali kalau dipaksa. Maksudnya memelihara diri ketika kondisi dipaksa. Ini makna pertama. Ini mana pertama. Jadi ayat ini berarti kaitan dengan larangan tawali kepada orang kafir. Kecuali kalau kondisi dipaksa, disiksa oleh mereka, maka untuk menyelamatkan nyawa dan fisik, boleh mengiyakan mereka. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Bada'i ul-Fawaid, ayat ini dalam ayat ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin dari loyalitas kepada orang-orang kafir, ini menuntut dari orang-orang mukmin untuk menampakkan sikap permusuhan dan kebencian kepada mereka. Itu tuntutannya. Ketika larangan loyalitas menuntut untuk menampakkan, lihat, menampakkan permusuhan dan kebencian. Bukan menuntut kebencian dan permusuhan, tapi menuntut menampakkan permusuhan dan kebencian. Kalau permusuhan dan kebencian itu inti tauhid, kalau menampakkan permusuhan dan kebencian itu kewajiban. Maksudnya kewajiban, yang namanya wajib kalau ditinggalkan, di sini maksudnya tidak batal Islamnya, cuma dosa. Tapi kalau inti tauhid kalau ditinggalkan, berarti hilang imannya. Yang kaitan di sini, ketika Allah melarang orang mukmin loyal kepada orang kafir, artinya menuntut dari orang mukmin untuk menampakkan sikap permusuhan dan kebencian. Namun ketika orang muslim berada di dalam genggaman orang-orang kafir, dalam kondisi ketertindasan, di bawah genggaman mereka, penguasaan mereka, kekuasaan mereka, maka penampakan sikap permusuhan dan kebencian itu bisa jadi mendatangkan apa, bahaya bagi orang muslim tersebut. Contohnya apa? Contohnya, ketika Abu Dzar pertama kali masuk Islam, kan Rasul menganjurkan Abu Dzar, karena Rasul bukan melarang Abu Dzar menampakkan, Abu Dzar disuruh menyembunyikan dulu, jangan disuarakan terang-terangan di hadapan manusia, karena khawatir disiksa. Nah, Abu Dzar merasa imannya kuat, merasa yakin dengan Allah, menyuarakan di depan Ka'bah keislamannya, keberlepasan dirinya dari ajaran syirik, langsung apa? Disiksa kan? Dipukulin sampai pingsan. Nah, maksudnya orang yang berada dalam genggaman kaum musyrikin, kalau dia menampakkan seperti apa yang ditampakkan oleh Abu Dzar tadi, menyuarakan, jadi menampakkan, dia belum sanggup dengan apa, penindasan itu, belum kuat, maka Allah memberikan keringanan bagi dia untuk tidak menampakkan apa, permusuhan dan kebencian. Bukan rukhsah untuk loyalitas, tapi rukhsah untuk tidak menampakkan permusuhan dan kebencian. Paham tak? Contohnya, mungkin supaya lebih jelas. Orang belum mampu untuk menyuarakan al-haq ketika menjelaskan kebatilan sistem yang ada. Dia belum ya sanggup dengan konsekuensi-konsekuensi andai kata Togut menindaknya, ya membunuhnya atau menjarakannya. Akhirnya dia belum bisa menyuarakannya, tapi dia sudah meninggalkan kemusyrikan, tidak tawali, tapi hanya untuk dirinya saja, belum bisa menyuarakan di hadapan umum. Ini kalau memang dia belum mampu, Allah memberikan keringanan seperti itu. Jadi yang diringankan apa? Loyalitas atau tidak menampakkan permusuhan dan kebencian? Tidak menampakkan. Jadi menyembunyikan keimanan, itu yang disebut dengan menyembunyikan keimanan. Menyembunyikan keimanan itu bukan dengan loyalitas, itu namanya bukan menyembunyikan keimanan, tapi menampakkan kekafiran. Jadi orang sekarang masuk demokrasi dengan dari apa? Siasat, itu bukan siasat. Bukan siasat memelihara diri, tapi siasat mencari materi. Itu kekafiran. Jadi ayat itu maknanya dua. Jadi mana yang pertama, larangan tawali, kecuali kalau dipaksa, berarti semakna dengan An-Nahl 106. Makna kedua, larangan dari loyalitas yang menuntut untuk menampakkan al-adawah wal-bagdha, kebencian dan permusuhan. Nah, ketika dalam kondisi tertindas, kondisi seperti kita sekarang ini, belum bisa menyuarakannya, belum bisa menjelaskannya, lantang menyuarakan di hadapan umat, di hadapan mereka, maka diberikan keringanan untuk tidak menampakkan. Itu maknanya ayat tersebut, bukan apa? Bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang musyrik zaman sekarang untuk melegalkan apa? Masuk dalam sistem kafir. Nah, ini materi bahasan apa? Loyalitas. Apa istirahat dulu? Atau jam berapa sekarang? Oh ya? Mungkin istirahat dulu seperempat jam. Karena kayak gitu. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.